Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adzana Allahu wa iyyakum minan nar. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumul jami'an, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkannya atas kita semuanya. Yang sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala atas diri-diri kita sangatlah banyak. Tidak mungkin baik kita menyebutnya satu persatu. Yang demikian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, marilah kita berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mensyukurinya dengan lisan kita, mensyukurinya dengan hati kita, mensyukurinya dengan anggota badan kita. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ketiga unsur tadi, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang bersyukur, yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitabnya yang mulia, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, jadi mayoritas manusia, kebanyakan manusia adalah kufur. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kalau banyak terjadi musibah di sana sini, terjadi bencana alam, terjadi nam huru hara. Karena kebanyakan manusia kufur nikmat, tidak mensyukurinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskannya, sudah menjelaskan di dalam kitabnya yang mulia bagaimana akibat daripada kufur nikmat tersebut. Lain syakartum la aziidannakum wa lain kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya kalian mau bersyukur, benar-benar akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan seandainya kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat keras. 6. Suasana yang tadinya aman, tentram, damai. 6. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keamanan, dengan ketentraman, kita bisa menjalani ibadah dengan tenang, dengan khusyuk. Kita bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan dunia ini dengan tenang, tanpa disertai rasa khawatir, takut, was-was dan seterusnya. Ya. Akan tetapi manusia tidak mau mensyukuri nikmat keamanan tersebut. Ya, manusia tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Sehingga apa? Allah ganti dengan huru hara. Ya, Allah ganti dengan huru hara. Ya, sehingga diangkatlah nikmat keamanan tersebut. Sehingga orang mau keluar, mau mencari, mau beribadah, mau melakukan ini dan itu, khawatir, takut. Ya, fa barakallahu fikum. Ini sebagai contoh, sebagai misal. Ya. Demikian nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat. Ya. Inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan tersebut. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengangkat nikmat itu, manusia tidak bisa mencegahnya. Manusia tidak bisa menolaknya. Ya, Allah angkat nikmat sehat dari seseorang sehingga sakitlah orang itu. Orang itu pun berusaha mengembalikan kesehatannya, berusaha mengobatinya, berusaha kesana kemari agar sehat kembali. Akan tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak mengembalikan kesehatan orang tersebut, apapun yang dilakukan oleh orang itu, usaha apapun yang ditempuh oleh orang itu, cara apapun yang ditempuh oleh orang tersebut, tidak akan berhasil, tidak akan mengembalikan kesehatan tersebut. Fabar lakum, sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, dengan kita mempergunakan karunia-karunia dari Allah, keutamaan-keutamaan dari Allah pada perkara yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Ya. Tapi di antara nikmat umur. Ya, nikmat umur. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan umur kepada kita. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka kita tidak akan menjumpai hari ini. Mungkin kita meninggal hari kemarin ataupun yang sebelumnya dan seterusnya. Sebagaimana menimpa kepada orang-orang yang telah meninggalkan dunia ini hari kemarin atau hari sebelumnya, minggu kemarin atau minggu sebelumnya, bulan kemarin atau bulan sebelumnya dan seterusnya. Ya. Sehingga dengan nikmat umur ini kita berkesempatan, yakni kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki kualitas ibadah kita. Mentaubati dosa-dosa kita. Karena kalau kita tidak mempergunakan nikmat umur ini dengan sebaik-baiknya, dengan diisi ketaatan, melakukan amalan soleh, bertaubat dari dosa-dosa, sungguh kita akan merugi. Karena kalau sudah berlalu waktu tersebut, sudah berlalu umur itu, maka tidak akan kembali. Tidak akan kembali. Dan ingatlah bahwasannya umur, nikmat, semua nikmat itu akan ditanyakan, akan diminta tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. La tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Benar-benar kalian akan ditanya pada hari kiamat itu, 'anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan sewaktu di dunia. Di dalam hadis dikatakan, yang mananya? La tazalu qadama 'abdin, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al 'anil arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari tempat penghisabannya sehingga dia ditanya tentang empat perkara. Di antara empat perkara itu adalah tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa? Fa barakallahu fikum. Sehingga umur ini adalah karunia dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri. Mensyukurinya dengan mempergunakannya, dengan diisi dengan ketaatan-ketaatan, amalan soleh dan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Ya, apalagi dipergunakan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh sangat merugi orang yang menyia-nyiakan umurnya, apalagi dipergunakan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah maklum di sisi kita firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Asr yang menjelaskan bahwasanya manusia itu dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa aminu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, wal asri, demi masa, demi waktu. Waktu itu tempatnya kejadian-kejadian. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Ya, al-ins ada alif lam di situ. Para ulama menjelaskan alif lam di situ alif lam istighrokiyah mananya. Yaitu meliputi seluruh manusia. Meliputi seluruh manusia. Yang kaya, yang miskin, laki-laki, perempuan, orang Arab maupun luar Arab, kulit putih, kulit hitam, pejabat maupun rakyat. Yang namanya makhluk. Yang namanya manusia terliputi ke dalam kata al-ins. Allah Subhanahu wa menyatakan innal insana lafi khusrin. Sungguh benar-benar manusia itu dalam kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkecualikan illalladzina amanu wa aminussolihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bisabr. Kecuali orang-orang yang beriman, tidak merugi. Orang-orang yang melakukan amal kebaikan, tidak merugi. Orang-orang yang mewasiatkan kepada perkara yang hak, tidak merugi. Orang-orang yang mewasiatkan dengan perkara kesabaran, selamat dari kerugian. Fabarakallahu fikum. Sehingga kalau umur kita kemudian kita sia-siakan, berlalu begitu saja, apalagi dipakai memaksiati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban ditinggalkan, larangan dilakukan, maka sungguh kita benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang merugi, wal iyad billah. Baik, semisal malam sekarang, orang mengatakan malam panjang pergantian tahun. Sehingga mereka hura-hura, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan harta, bahkan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, waktu yang mereka bergembira ria padanya, yaitu pergantian tahun katanya, menyambut tahun baru, adalah pergantian tahun Masehi. Pergantian tahun Masehi. Tahun yang dibuat oleh orang-orang kafir. Bukan tahun Hijriyah. Tapi tahun Masehi. Sekarang kita misalkan kaum muslimin bersenang-senang bersukaria di malam ini. Katanya menyambut tahun baru, merayakan tahun baru. Itu mengikuti siapa? Coba mengikuti siapa? Apakah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak. Mengikuti sunnahnya para sahabat? Tentunya tidak. Mengikuti para tabi'in? Tabi'in tidak yang melakukannya. Mengikuti? Tentunya mengikuti orang yang membuat tahun Masehi tersebut. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka. Menyerupai orang-orang kafir dalam suatu perkara dalam satu halnya, maka dia termasuk mereka dalam hal tersebut yang dia menyerupai orang-orang kafir itu. Ya, nah, maka ya, tidak sepantasnya bagi seorang muslim yang menyatakan diri Tuhannya adalah Allah, nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab sucinya adalah Al-Qur'an. Nah, kiblatnya adalah Ka'bah. Beriman dengan adanya hari akhir, kemudian ikut-ikutan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tidak sepantasnya. Dan hendaklah dia takut akan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis yang sudah disebutkan tadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Naam. Fa barakallahu fikum. Sehingga naam. Mari kita pergunakan ya, kita pergunakan umur yang Allah berikan untuk kita benar-benar memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk kita naam penuhi dengan ketaatan-ketaatan, amalan-amalan soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, naam. Baik, berkaitan dengan perayaan tahun baru Masehi. Ya. Terkadang orang atau naam biasa melakukannya apa dengan membakar petasan, membakar kembang api, ya, dan seterusnya. Ya, apakah yang demikian naam diperbolehkan di dalam Islam atau bagaimana tinjauan Islam tentang naam pesta-pesta seperti itu dan membakar petasan, membakar kembang api? Naam, ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, seorang ulama Saudi. Ya. Naam. Bentuk pertanyaannya adalah apa hukum jual beli dan bermain kembang api? Naam. Kemudian beliau menjawab ya, yang mananya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Menurut pendapatku jual belinya ya, jual beli kembang api tersebut dilarang. Itu karena dua sisi. Yang pertama, hal itu adalah menyia-nyiakan harta. Dan menyia-nyiakan harta hukumnya haram karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarangnya. Ya. Disebutkan dalam salah satu hadis yang maknanya nam innallaha harrama alaikum salatan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian tiga perkara. Di antara tiga perkara yang Allah haramkan adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta. Ya, nam. Menyia-nyiakan harta itu yakni membelanjakan atau mempergunakan harta pada perkara yang nam tidak bermanfaat. Mempergunakan atau membelanjakan harta pada perkara yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah tidak menjaganya, tidak memeliharanya. Diterlantarkan. Begitu saja. Ya. Nam, ini adalah perkara yang diharamkan. Ya. Sekarang kita belanjakan uang kita untuk membeli kembang api, untuk membeli petasan. Ya, kira-kira dapat petasan ataupun kembang api itu Rp1.000. Ya. Nah. Mungkin tidak dapat, ya. Ya, paling tidak mungkin ya puluhan ribu lah. Ya. Nah. Baik, fa barakallahu fikum. Apa manfaat daripada ya membakar kembang api, membakar petasan? Nah, tidak ada. Dia senang, ya, hati merasa senang. Nam fabarakallahu fikum, untuk mendapatkan kesenangan bukan dengan cara yang demikian. Ya. Mendapatkan kesenangan dengan nam menempuh ataupun melawan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan merupakan kebaikan. Ya, nam. Fabarakallahu fikum. Ya. Sementara di kanan kiri mungkin ada orang yang membutuhkan terhadap harta tersebut, terhadap bantuan. Ya. Nam, ada anak yatim, ada orang fakir, orang miskin, orang sakit dan seterusnya yang butuh dengan harta tersebut. Nam. Taib. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, karena di dalamnya terdapat gangguan terhadap manusia berupa suara yang mengagetkan dan bisa jadi menyebabkan kebakaran jika menimpa sesuatu yang mudah terbakar dalam keadaan kembang api itu masih menyala, tidak bisa dipadamkan. Oleh karena dua sebab itu, kami memandang hal itu haram dan tidak boleh nan dijual belikan. Ya. Nah, fabarakallahu fikum. Ya, suara petasan tersebut, ya, masya Allah, ya, menggelegar sampai kadang ya, orang ketakutan, ya, apalagi anak kecil, ya, kadang ketakutan. Belum lagi ada yang sakit, belum lagi ya, orang yang jantungan dan seterusnya. Karena ini sangat sangat mengganggu dan mengganggu kaum muslimin, ya, mengganggu kaum muslimin. Inilah perkara yang haram. Ya, ini perkara. Perkara yang haram. Ya, nah, fa'barakallahu fikum, sehingga nah, hal ini, ya, menurut saya rahimahullah ta'ala, menjual kembang api dan yang semisalnya, ya, petasan adalah tidak boleh, ya, atau haram. Ya, nah, fa'barakallahu fikum. Ya, yang demikian ini dianggap oleh kaum muslimin hal yang biasa saja. Ya, dianggap hal yang biasa. Nah, padahal itu hal yang tercela. Ya, nah. Jadi kenapa dianggap biasa saja? Karena jauhnya kaum muslimin daripada mempelajari agama ini. Jauhnya kaum muslimin daripada membaca keterangan para ulama. Ya. Nah. Yang mereka lebih mengutamakan, nah, mempelajari ilmu-ilmu ataupun teori-teori, ya. Nah, yang diciptakan oleh manusia daripada membaca kalamullah, membaca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, barakallahu fikum, sehingga ya, mari kita naam kokoh tetap sabat ya, istiqomah. Naam, bertolabul ilmi sehingga dengannya didapatkan ilmu yang bermanfaat biiznillah taala. Ya. Naam, memang akan dianggap aneh, akan dianggap ya orang yang apa namanya, orang yang asing, ya. Nah, ya, di malam ataupun di hari-hari orang ya bergembira ria seperti di malam ini, ya, bersukaria. Kemudian, ya, nah, sebagian kaum muslimin ataupun antum ya diam-diam saja, ya, nah, hanya berkumpul dengan keluarga barangkali, ya, tidak ikut ya berhamburan ke lapangan sana, turun di jalan, ya. Nah, membakar petasan, membakar kembang api dan susu, akan dianggap aneh. Nah, akan tetapi demikianlah, ya, demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badal Islamu gharib wa sayyidu gharib kama bada fatu balil ghuraba. Islam itu awalnya dianggap asing, awalnya dianggap aneh, dan akan kembali dianggap aneh sebagaimana awalnya. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap aneh tersebut, ya, yaitu ketika orang-orang berbuat kejelekan, ketika orang-orang berbuat kerusakan, nam al-ghuraba ataupun orang-orang yang dianggap asing tersebut berbuat kebaikan, yakni kokoh istiqomah, nam tetap di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nam, baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada syarah dari Solihin, buah karya Syekh bin Faimin rahimahullah ta'ala. Wa Abi Qatadah al-Harith bin Rid'i radhiyallahu anhu kala. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Inni lakumu ila solati wa uridu an utawwila fiha. Fa'asma'u buka as-tabi. Fa'tazawaju. Fatajawaz fi salati karohiyata an asyukka ala ummihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Qatadah namanya Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, inni lakumu ila salati. Sesungguhnya aku benar-benar aku akan melaksanakan salat. Aku berdiri untuk sholat. Jadi mau melaksanakan sholat. Wa uridu an utawwila fiha. Dan aku ingin memanjangkan sholat tersebut. Fa'asma'u buka sobi. Maka aku mendengar tangisan anak kecil. Ketika sedang sholat, mendengar tangisan anak kecil. Fa'atajawwaz fi sholati. Maka aku ringkas dalam sholatku. Aku ringkas, aku pendekkan sholatku. Karohiyata an asyuku ala ummihi. Karena khawatir. Ya, karena khawatir. Aku akan memberatkan atas ibu anak tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Zakar al-mu'alif rahimahullahu ta'ala fi babir rifqi bil muslimina fi ma naqalahu an Abi Qatadah al-Harits bin Rid'i al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qol inni la'akumu ila sholati wa uridu an utawwila fiha fasma'u buka sabiyyi fatajawaz karawhiyata an asyuku ala ummihi. Hadzal hadits minan nabadij allati tadullu ala rahmatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ummatihi. Hadis ini di antara ringkasan atau rangkuman yang menunjukkan atas kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap umatnya. Ya. Nabi mau sholat. Ya. Dan Nabi ingin memanjangkan sholat tersebut. Ya, nah. Akan tetapi di tengah-tengah sholat, Nabi mendengar anak kecil menangis. Karena mendengar anak kecil menangis, Nabi pun meringkas sholatnya tersebut. Memendekkan sholat tersebut. Tidak jadi memanjangkannya. Kenapa? Karena khawatir akan memberatkan terhadap ibu anak yang menangis itu. Ya, nah. Ini menunjukkan apa? Rahmatnya, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap umatnya. Ya. Tidak semuanya saja. Ya, nah. Saya kan jadi imam, saya kan pemimpin, saya kan yang memimpin sholat. Ya. Saya mau pendekkan sholat, saya mau panjangkan sholat, terserah saya. Adapun anak itu menangis, ya salah ibunya. Kenapa dibawa ke masjid? Ya, misalkan. Tidak demikian. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meringkas sholat tersebut tatkala mau memanjangkan sholat dan mendengar tangisan anak kecil. Nah, kama wasafahu Allah ta'ala fi qawli laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sebagaimana Allah mensifati Rasulnya ini di dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat yang ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari golongan kalian. Rasul dari golongan kalian. Naam. Azizun 'alaihi ma'anitum, dirasa berat atas rasul tersebut apa-apa yang kalian merasakan berat. Harisun 'alaikum, rasul tersebut benar-benar berkeinginan naam kebaikan atas kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman rasul tersebut sangat belas kasihan. Ya, sangat belas kasihan. Naam. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati rasulnya bahwasanya rasul yang diutus oleh Allah kepada umat ini adalah dari jenis kalian, dari golongan kalian, yaitu golongan manusia. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan jin ataupun yang lainnya, bukan, tapi dari golongan manusia. Min anfusikum. Walaupun memang di sana ada penafsiran lain, yaitu dari golongan kalian, itu dari suku Arab, dari bangsa Arab. Ya. Nah. Taib azizun alaihi ma'anitum, yang Rasul tersebut merasa berat. Merasa berat apa-apa yang kalian rasakan berat di dalam agama ini. Ya. Nah, sehingga apa? Rasul banyak memberikan keringanan. Banyak memberikan keringanan. Ya. Nah, di antaranya seperti dalam memimpin sholat. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para imam, ya, kepada para imam untuk memendekkan sholatnya. Untuk memendekkan sholatnya. Walaupun kata-kata memendekkan ini nisbi, ya, perkara yang relatif. Ya. Bukan berarti pendek itu harus kul huwallahu ahad terus. Ya. Inna atainakal kautsar terus misalkan. Ya, tidak. Ya, nah. Hanya jangan sampai memberatkan jamaah. Ya, jangan sampai memberatkan jamaah. Ya, nah. Karena ada di belakang kalian wahai para imam, orang yang sudah tua, orang yang lemah, orang yang sakit, ada anak kecil, ada orang yang punya hajat. Nah, apabila kamu sholat untuk dirimu sendiri, silakan panjangkan semaumu. Ya, nah. Baik. Haritsun alaikum, dan Rasul tersebut sangat berkeinginan, nah, agar kalian mendapatkan kebaikan. Nah, sehingga semua kebaikan di dalam agama ini sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kejelekan yang akan memadaratkan umat ini sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan darinya. Nah, sehingga barang siapa yang menginginkan kebaikan, nah, maka ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan barang siapa yang ingin selamat dari kejelekan, maka nam ikuti apa-apa yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman, Rasul tersebut sangat belas kasihan. Baik. Fa huwa yadkhulu fi salatil jamaah yuridu ayutila fiha wal muradu al itola anisbiyah laisat al itola azzaidah an ma kana yafalhu min qabl. Maka masuk dalam perkara 16 kasihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam perkara salat berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan memanjangkan salat. Dan yang dimaksud memanjangkan sholat di sini adalah perkara yang relatif, ya. Nah, bukan memanjangkan yang berlebihan seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat membaca surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah itu 2.5 juz, 1 juz itu 10 lembar. Ya. Nah, 10 lembar berarti 20 halaman. Kan bolak-balik. Ya, nah. Ya, kalau 2 juz setengah berarti 25 lembar. Kan 1 juz 10 lembar. Nah, setelah selesai surat Al-Baqarah, Nabi lanjutkan dengan surat Al-Imran. Ya. Setelah selesai surat Al-Imran, Nabi lanjutkan dengan surat An-Nisa. Ya, nah. Fabarakallahu fikum, ya. Yang jelas salat yang sangat panjang. Nah. Taib. Fa idza sami'a buka sobi au jaja wa khaffafa makhafatan ayyashuku ala ummihi. Nah. Tiba-tiba Nabi SAW mendengar tangisan anak kecil. Nabi mendengar tangisan anak kecil. Maka Nabi meringankan sholat tersebut karena khawatir akan memberatkan terhadap ibu anak yang menangis tersebut. Li'ana ummahu idza sami'at buka'ahu fainahu yashuku 'alaiha antasma buka ibniha. Dikarenakan ibunya, ibu anak tersebut, apabila mendengar tangisan anaknya, maka sungguh akan terasa berat. Akan terasa susah oleh hatinya. ya, mendengar tangisan anaknya. Nah, warubama yusgiluha katsiran anis shalah, dan bisa jadi tangisan anaknya tersebut menyibukkannya dari sholat. Jadi tidak khusyuk, membuat tidak khusyuk. Ya. Nah, kenapa? Nah, karena pikirannya terbagi kepada nah, mendengar anaknya yang menangis tersebut. Ya. Nah. Fa yukhaffifu alaihi as-salata wa salaalihi wa alaihi salatu wa salam liajzalika. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan salatnya tersebut karena hal itu, karena mendengar tangisan anak kecil itu. Ya. Naam. Baik. Fa fi hadzal hadis fawaid. Maka di dalam hadis ini terdapat faidah-faidah. Minha awalan rahmatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ummatihi wa syafaqatihi alaiha. Faidah yang pertama adalah kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dan lemah lembutnya Nabi atas umatnya ini. Ya. Naam. Tsaniyan, jawazu hudurin nisa ilal masajid li sallina mal jamaah. Ya. Boleh hadirnya wanita ke masjid-masjid untuk mereka sholat bersama jamaah. Boleh wanita hadir di masjid-masjid untuk mengikuti sholat berjamaah. Wa hadza ma lam takhruj al mar'atu ala wajhin la yajuz. Dan hal ini apabila wanita tersebut keluar dalam keadaan yang tidak terlarang. Wanita tersebut keluar dari rumahnya menuju masjid dalam keadaan tidak terlarang. Loh, bagaimana keadaan wanita yang tidak boleh mendatangi masjid atau keluar dari rumahnya? Mithlu an takhruja mutatirah aw mutabarrijah. Fa inna dzalika la yajuz. Ya. Keadaan wanita yang dilarang keluar dari rumahnya walaupun mau ke masjid, yaitu semisal wanita tersebut keluar dalam keadaan memakai parfum, memakai wewangian, atau bersolek. Ya. Maka sungguh yang demikian tidak boleh. Nah, tidak boleh wanita keluar rumahnya dalam keadaan memakai wewangian, dalam keadaan bersolek, berdandan, berhias. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyumam ra'atun asabathu bakhuran fala tashhad ma'ana salatal isya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang mana saja yang mengenai wanita tersebut wewangian, bahur ya, wewangian, maka jangan mengikuti bersama kami salat isya. Jangan mengikuti sholat isya bersama kami. Ya, nah. Lalu bagaimana? Ya, ke masjid misalkan, nah, tidak memakai wangian, ya nanti misalkan bau keringat dan itu. Ya, nah. Fabar rofikum. Ya, nah. Ya, mungkin membersihkan badan, ya. Nah, tetapi wewangiannya baik wangi sabun, apalagi wangi parfum, ya tidak tercium. Ya, nah. Jangan sampai dan sampai tersisa. Nah, ini mendatangi masjid untuk sholat tidak boleh memakai wewangian bagi kaum wanita. Apalagi kalau ke tempat yang lain, ya, ke pasar, ke tempat, ke mall ataupun kemana. Nah, ini lebih tidak boleh lagi memakai wewangian itu. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain yang mananya, ya, wanita yang mana saja, ya, melewati suatu kaum laki-laki, agar mereka mencium harum wanita itu, maka tuduhlah wanita itu begini dan begitu, yakni wanita fasikoh, wanita pezina. Ya, nah. Baik. Ya. Ini adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana hal ini banyak dilalaikan oleh kaum wanita. Banyak dilalaikan oleh kaum wanita. Ya. Sungguh sangat jarang atau mungkin tidak didapati. Wanita sekarang keluar dari rumah, ya, mau ke pasar, mau ke tempat kerjanya barangkali, ya. Bukan ini kita meridhoi ataupun membolehkan wanita kerja di luar rumah, ya. Nah, atau mereka mau kemana saja. Sangat jarang dijumpai, bahkan mungkin tidak ada wanita tersebut keluar rumahnya tanpa memakai wewangian. Ya. Nah, di dalam hadis yang lain dikatakan yang mananya tidak akan masuk surga wanita yang kasiatun ariyatun. Tidak akan masuk surga wanita yang berpakaian tapi telanjang. Pakaian tapi telanjang maksudnya bagaimana? Ya, berpakaian tapi telanjang ada 6 dijelaskan bahwasanya berpakaian tapi masih 6 memamer masih kelihatan sebagian auratnya. Nah, al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, wanita adalah aurat. Ya. Ini berpakaian tapi masih nampak auratnya. Ya, tidak semuanya ditutupi. Ini yang pertama. Berpakaian tapi telanjang. Yang kedua, berpakaian tapi telanjang adalah berpakaian tapi pakaian tersebut tidak menyembunyikan bentuk tubuh wanita itu. Ya. Jadi masih nah, pakaian tersebut menggambarkan bentuk tubuh wanita itu. Ya. Ini dikatakan kasiatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang. Maka wanita yang demikian tidak akan masuk surga, bahkan mencium surga saja tidak. Waliyadzubillah. Ya. Di mana hal ini juga nam banyak dilalaikan oleh kaum wanita sekarang. Nah, sekarang enam kaum wanita kalau mau ke masjid, ya, mau kegiatan apa saja kegiatan di masjid, sholat 5 waktu, sholat hari raya, 6 katanya taklim, ya, pengajian, ceramah, nah mesti, ya, bersolek, berdandan dan memakai wewangian. Nah, padahal yang demikian, ya, perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, nah. Maka ini kewajiban kita sebagai para suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin mereka, sebagai orang yang bertanggung jawab atas mereka. Nah, untuk membimbing, mengarahkan mereka kepada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Membimbing mereka, nah, di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dengan cara yang hikmah, cara yang bijaksana, cara yang baik, ya. Nah, karena yang diinginkan adalah mereka mau mengikuti dakwah, nasihat, arahan kita, ya. Nah, fabarakallahu fikum, sehingga kita harus bersungguh-sungguh membimbing, mengarahkan mereka dengan sebaik-baiknya, ya, karena kita sebagai para suami, sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita, kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Baik, barakallahu fikum. Jadi, wanita boleh hadir mengikuti salat berjamaah dengan kaum laki-laki, ya. Dengan syarat jangan memakai wewangian, jangan bersolek, jangan berdandan, dan aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.